bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, ada satu yang paling membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini, yaitu yang dinamakan galau. Benar? Punya rumah megah, harta melimpah, mobil mewah, penampilan indah, tapi hati selalu resah. Kira-kira enak tidak? Ternikmati tidak? Jadi semua kenikmatan dunia yang orang sering membangga-banggakan itu, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun yang paling dianggap enak di dunia ini akan sirna rasanya ketika hati resah gelisah. Sepakat? Tolong dijawab sahabat-sahabatku sekalian. Jadi betapa yang namanya kesenangan dunia ini, kalau dengan dikasih sakit ingatan sudah jelas ya, tidak ada lagi nikmat. Tapi ternyata belum sampai ke sakit ingatan saja, dunia ini sudah tidak ada rasanya kalau kita diberi penyakit hati gelisah, resah. Silakan makanan enak, hati resah. Tidak akan enak itu makan. Silakan punya mobil bagus, tapi di dalam kendaraannya hatinya resah. Tidak ternikmati itu mobil. Silakan punya istana megah dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya, tapi hatinya gelisah. Pasti itu istana tidak ternikmati. Silakan jadi orang terkenal, tapi kalau hatinya gelisah, berapa banyak artis yang paling populer bunuh diri karena hatinya benar-benar gelisah. Silakan punya suami yang ganteng rupawan, tapi gak ada apa-apanya itu suami kalau istri gelisah karena cemburu. Silakan punya istri cantik jelita, dan gak ada artinya kecantikan kalau hati resah dan gelisah sang suami. Mau gelar pangkat setinggi apapun, kalau sudah gelisah, resah, gelisah, sudah tidak ada lagi kenikmatan apa-apa. Sepakat? Berarti ada yang lebih mahal daripada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, yaitu apa? Halo? Apa? Ketenangan, atau dengan kata lain, sakinah. Siapa? Kok siapa pertanyaannya? Makanya kalau ingin terus-terusan sakinah, milikilah nama Sakinah Muhammad Sakinah. Dari mana datangnya sakinah? Nah, ini yang paling penting. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi nyari sakinah itu hanya datang dari yang menurunkannya. Siapa? Allah. Jadi kenapa kita tidak sakinah? Karena kita mencarinya dari selain Allah. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau yang mencari kemuliaan, kebahagiaan dari harta, tidak bahagia itu harta. Mencari kebahagiaan, ketenangan dari jabatan, pangkat tidak akan ketemu. Mencari ketenangan dari istri, dari suami, itu juga tidak ketemu. Karena yang menurunkan sakinah siapa? Allah. Kita simak ayatnya, surat Al-Fath. Ayat 4, Pak. Al-Fath ayat 4 ya. Surat Al-Fath ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, ini dia. Jadi rahasia tenang itu memang tidak didapat dari siapapun. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya susah. Wah, susah sekali untuk tenang itu. Jatuh cinta kepada makhluk itu biang kesengsaraan itu. Benar? Yang sudah langsung ngangguk ya. Jatuh cinta kepada makhluk itu salah satu biang derita. Kalau tidak pada tempatnya cintanya. Cinta ke makhluk itu sumber kesengsaraan, hadirin. Jadi saya agak keberatan yang mengagung-agungkan cinta ya. Misalkan apalah titik-titik cinta. Yang cinta itu seakan segala-galanya ke makhluk. Tunggu. Itu sebetulnya biang sengsara tuh. Cinta ke makhluk yang mengakibatkan kita mengilahkan makhluk. Itu derita tuh. Ciri-cirinya adalah terus menerus. Kalau sudah mengilahkan tuh terus menerus ingat kepada dia. Bahkan dalam sholat sekalipun. Nah, kita kalau ingin tahu siapa ilah kita ya, yang kita tuhankan, siapa yang dominan datang dalam sholat itu dia. Kalau yang dominan datang dalam sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah ini tauhid sudah benar. Tetapi kalau dalam sholat justru yang masuknya selain Allah, dan selalu masuk setiap sholat dan menguasai isi sholat kita, walaupun mulutnya dengan bacaan yang benar, walaupun gerakan badannya gerakan yang benar, tapi hati kan beda urusannya. Hati itu akan didominasi siapa yang jadi Tuhannya, ilahnya. Nah, jadi maaf-maaf saja ini. Bagi pecinta harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, termasuk pengagung cinta kepada manusia yang tidak pada tempatnya, ini maaf-maaf saja. Harus sangat siap. Siap apa? Siap tidak punya ketenangan dalam hidup ini. Capek, benar-benar diperbudak oleh selain Allah tuh kehidupan yang sangat meletihkan. Gak bisa ya, obat penenang itu ketenangan palsu. Itu bisa nambah penyakit. Karena jalan menuju tenang ini, ayo, ini surat bahwa tenang itu dari Allah. Kepada siapa Allah menurunkan ketenangan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, Allah hanya memberikan ketenangan ya, ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi gini rumusnya, Tenang itu, sakinah, pemiliknya adalah Allah. Gak bisa, kalau Allah gak ngasih sakinah, semua nikmat dunia ini sirna. Tidak ada nikmat sama sekali. Apapun kalau udah Allah berikan galau, gelisah, resah, tidak ada lagi kesenangan. Nah, kepada siapa Allah memberikan sakinah? Yaitu kepada ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang jika engkau mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Silakan baca lengkapnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi orang yang beriman yang paling banyak mengingat Allah lah yang oleh Allah diberikan ketenangan. Jadi punten sekali ya, selamat berbahagia bagi yang banyak-banyak mengingat Allah dan harus bersiap kita akan selalu menderita. Apapun duniawi yang kita miliki kalau jarang ingat Allah. Nah hadirin, jelas? Jelas tidak nih? Kenapa ada rumah tangga yang menderita? Kenapa ada yang saling mencinta menderita? Karena yang lebih diingat itu manusia, bukan Allah. Kalau orang sudah sangat dominan ingat ke manusia, itu tidak ada yang namanya bahagia. Berharap dan takut ke manusia itu sumber kegelisahan. Makanya kalau kita mencintai keluarga, anak, istri, suami, orang tua, harus dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Ya, harus dalam rangka zikir. Gini, jadi ini ya love story. Apa? Story of love. Love story, love storyan yang suka lebay itu sumber derita hadirin. Karena seakan-akan dari dialah kita dapat bahagia. Makanya cinta penuh derita adalah cinta penuh tuntutan kepada yang dicintainya. Ah ini ya. Namanya kali ini kursus percintaan. Jadi ini adik-adik santri, kalau jatuh cinta itu rada mirip dengan jatuh dari pohon kelapa. Babak belur deh. Kalau jatuh dari pohon kelapa, dari patah tulang, kalau jatuh hati, patah hati itu. Dan patah tulang dengan patah hati, sakitnya, sakit yang mana? Yang menjiwai langsung patah hati. Patah hati itu, Masya Allah tuh, di sepalaknya susah, di gipsnya susah. Orang patah tulang, jarang yang bunuh diri pak, dan sakit mau bunuh diri juga. Tapi patah hati, bisa bunuh diri. Dalam bahasa Sunda, gering nang tuh ngalang layung. Nah saya juga belum tahu artinya. Tolong kepada siapapun yang sedang fall in love, silakan bayangkan pohon kelapa ya. Saudara berada di pohon kelapa yang pohonnya tinggi dan goyang-goyang terus serta rapuh dan angin berhembus kencang. Siap-siap jatuh. Kecuali nah ini yang sangat banyak mengingat Allah. Itu pasti terjaga. Jadi derita itu berbanding terbalik dengan derita itu berbanding lurus dengan lupa ke Allah. Makin sedikit zikir, makin banyak gelisah, makin banyak zikrullah, makin banyak tenang. Itu rumus sudah, itu aja rumus. Jadi kalau gak enak hati apa-apa, udah cepet-cepet zikrullah, zikir kepada Allah. Digencet saja si masalah itu dengan zikir, teken, timpa, tumpuk dengan zikrullah. Muncul dikit, seperti misalkan ada muncul dari ini, ditimbun saja oleh zikrullah. Atau dibungkus, dimasukkan dan diserahkan kepada Allah. Harus begitu kalau enggak sengsara, hadirin. Cinta kepada makhluk biasanya penuh dengan tuntutan. Kenapa orang tua bisa lebih bahagia dibanding anak ketika berkorban? Karena orang tua sudah tidak pamrih, tidak seperti anak. Lihat orang tua ya, khususan ibu hamil 9 bulan, berat, mual, muntah, tapi tidak komplain. Kita di jalan mual sedikit sudah komplain, benar? Karena pikirannya bukan apa yang menguntungkan dirinya. Ini salah satu pendekatan ya, bagaimana kalau ada cinta di antara manusia yang sibuk menuntut kembali kepada dirinya, itu yang bikin tidak bahagia. Yang ingin dicintai, ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial, ingin dibahagiakan, ingin dikagumi. Pokoknya kalau kita mencintai dan sangat menuntut itu kembali kepada kita, itu yang tidak bahagia. Orang tua itu, kan ada lagunya, kasih ibu kepada beta. Tah, batuk hadir. Jadi sepertinya merdu, aslinya nahan batuk. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Aduh, nahan batuk. Tidak boleh diceritakan. Enak? Enak apanya? Enak lagunya, enak syairnya, enak suaranya. Nggak mau nyebut enak suaranya, dah nggak begitu. Yang mau nggak nyebut takut terluka. Tenang hadirin, saya tidak mengharap-harap disebut bagus. Yang penting kita memahami hikmah. Ternyata kalau ke makhluk itu bukan mengharap sesuatu. Nah, cinta ke makhluk yang penuh harapan sebetulnya ini cinta palsu lah. Jadi kalau kita menyayangi anak, istri, suami, orang tua, siapa, udah kayak matahari saja, sibuk memberikan yang terbaik dan putus harapan dari kembali darinya dan cukup berharapnya dari Allah. Inilah yang namanya zikir. Nah, Allah tahu semua ini. Ini suami berbuat yang terbaik bagi keluarganya dan tulus. Dan mudah bagi Allah ngebulak-balik anak istri. Ini istri memuliakan, menghargai suami tulus tanpa pamrih. Kecuali ngarep-ngarep ridho Allah. Dan Allah pasti tahu. Dan tidak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati anak istri, suami, dan sebagainya. Jelas hadirin? Nah, kita mah rotenya itu, terutama bagi pemula yang jatuh cinta, kan mencari 1001 cara supaya dia terpikat padamu. Dengan minjem jaket teman. Padahal teman yang dipinjem jaketnya itu adalah saudaranya si dia. Jadi ketahuan. Karena jaket itu pemberian bapaknya dia. Wah, rumit lah hadirinnya. Ada yang rambut dirobah jadi seperti landak kesetrum, akal-akalan. Nah, ini sebetulnya tidak ngepek kecuali membuat dirinya menderita. Jadi seseorang nih ya, misalkan ada 5 akhwat sedang mengharapkan menikah dengan 1 ikhwan. Waduh, langsung nggak ada ceritanya, akhwat ngejar-ngejar ikhwan. Baik, kalau gitu kita balik, bagaimana? Ada 1 ikhwan diminati 5 akhwat. Sama aja deh. Satu akhwat solehah, ini ada beberapa ikhwan yang sangat berharap memperistri wanita solehah ini. Ini tidak usah bersaing dengan kandidat-kandidat calon gubernur dia. Jangan sekali-kali menjatuhkan kompetitor. Karena Allah tahu kita busuk hati, benar? Gini nih ya, ini rahasia kaum lelaki ya, awas. Dan juga rahasia kaum wanita. Jadi yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Allah tahu kita dengan berakal-akal penampilan yang gak jelas, dengan puisi-puisi ngejiplak, dengan bunga yang ngambil dari bukan kebon Pak, dari undangan ya, dia tidak diundang datang, Tuhan yang ngambil bunganya. Semua rekayasa tipu daya acting ini semuanya dalam pengetahuan Allah. Gak usah begitu. Yang ngebulak-balik hati dia nerima, dan yang membuat jodoh itu hanya Allah. Lebih baik istiqoroh saja. Sudah gitu jaga diri untuk melakukan apa yang Allah suka, jangan sampai melakukan apa yang Allah tidak suka. Itu saja. Karena andalan kita itu adalah Allah. Allah tuh keputusannya mutlak, hadirin. Gak ada yang bisa ngerubah, gak ada yang bisa ganggu-gugat, gak ada yang bisa menghalangi, gak akan ketukar, gak akan meleset, gak akan melenceng. Kalau memang jodoh saya, ya Allah mudahkan. Kalau ini baik bagi dunia akhirat, mudahkan. Nikahkan dalam pernikahan berkah dan jaga. Tapi kalau bukan, ya semoga dia dapat jodoh yang lebih baik dari saya, ya Allah. Dan saya pun entah yang lebih baik dari dia. Gitu, gak apa-apa hadirin. Sambil nangis ya. Allah tahu ini lebay ya. Cabut atau ya Allah rasa suka ini, kalau memang ini tidak baik bagi dunia akhirat saya. Gitu. Jarang orang yang mau mengatakan ini. Kalau terus akal-akalan, ini menderita hadirin, menderita. Udah, mulai sekarang jangan terlalu memuja cinta. Allah saja bagi kita, ya. Tidak boleh ada pun yang kita sukai, ada satupun yang kita sukai yang membuat kita melalaikan dari Allah. Derita. Apapun yang membuat kita lalai dari Allah, derita. Ini beberapa waktu yang lalu ada pelajar tanya, "Dek, punya pacar tidak?" "Kapok," gitu kata dia. Berarti udah, ya. "Gara-gara saya punya pacar, prestasi saya jeblok. Ke sekolah saya juga jadi jaim. Nih lihat rambut saya, sebetulnya saya gak cocok dengan model seperti ini. Enak lihat kepala saya, tapi dia suka model ini, bayangkan. Dia suka, dia enak. Padahal itu dibawa terus kepalanya oleh dia. Demi si dia, dia menahan enak. Yang paling sebel di saya tuh, di kelas saya gak boleh kemana-mana, istirahat harus nemenin dia. Dan bekal saya habis pakai ngejajanin dia. Amit-amit, saya menderita. Kemarin mau saya putuskan, dia nangis-nangis. Jadi saya malu, gak kapok. Saya gak ada bahagianya, gitu. Jadi sebetulnya cinta yang tidak di jalan Allah tuh judulnya derita tiada akhir. DTA. Kalau BA, bahagia always, itu adalah zikrullah. Ya sudah begitu aja. Kenapa ini santri semuanya meni, gak ada yang tidur? Karena ini bahasan genting ya. Ini bahasan dunia. Asli ini, yang tidur yang kecil-kecil aja, yang gak ngerti apa-apa. Remaja ke atas mah, ditahan. Berbahagialah bagi yang tidak punya pacar. Karena punya pacar itu boros waktu, boros pikiran, tentu boros pulsa dan kuota, serta boros dosa. Untung usia saya sudah senior, tapi tidak sedikit senior yang jatuh cinta juga, Pak. Lebih jelek lagi, aki-aki cinta ke remaja, waduh beda dunia itu. Diajak berenang terus, Pak. Si istrinya itu makin segar, suaminya dikeroklet tiap hari. Karena sudah beda ya, underdealnya. Begitulah hadirin sekalian, kepada yang galau suralau, risau surisau, obatnya adalah zikrullah ta'ala. Ah benar gitu, bisa dengan zikir jadi tenang, coba aja. Tapi saya zikir tetap belum tenang, ada tenangnya tuh. Allah tahu zikir, ya Allah mulut, ya Allah, tapi pikiran kepada dia terus, itu juga masih kombinasi namanya. Yang benar itu adalah tekniknya bisa teknik bungkus, bisa teknik timbun. Muncul dia timbun dengan zikir, baca Quran, sholat terus. Dia akan muncul terus, timbun lagi. Pernah lihat mainan-mainan yang di tempat main, nongol pukul, ya. Nah begitu, tiap nongol dia peletak, nggak pakai zikir. Ya itu boleh juga tuh dibayangkan. Nongol getok, digetok pakai zikrullah. Nongol harta, getok, ini adalah milik Allah, Allah yang membagikan. Nongol si dia, nah getok juga. Allah yang menentukan, Allah yang membahagiakan. Nah kalau nongol terus dipelototin, itu yang membuat dia ngegetok saudara ya. Maaf hadirin, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Profesor Muhaya dari Malaysia. Alhamdulillah, saya dengar beliau ini seorang pembicara, salah satu pembicara terbaik di Malaysia, yang setiap pagi menyimak acara ini. Sudah dari 2001 ingat radio, dan sekarang lebih mudah dengan streaming, dan nampak lewat Facebook dan saling sapa serta MKFM streaming. Terima kasih Ibu Puan, kemarin difasilitasi Pak Ari Ginanjar berjumpa di gedung 165 dan tukar pikiran. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahim ini manfaat. Betapa dunia menjadi kecil dengan adanya teknologi, benar? Ini saat yang sama seperti ini di penjuru dunia menyimak, ada yang di kantor, seperti di Amerika saat ini jam sore ya, sore-sore. Kalau di Australia tergantung jamnya, ini kelompok di Melbourne sekarang sekitar jam 3 jam dari sekarang, setengah 8. Ya setengah 8. Kalau yang berat di Saudi, ini sedang jam 1 malam, setengah 2. Tapi akan sampai apa yang Allah kehendaki sampai. Begitulah. Baik, kita buka forum diskusi. Ada yang akan bertanya? Silakan. Baik, atau menyampaikan sesuatu. Terutama yang belum pernah atau yang sudah sangat lama, boleh. Baik, kami persilakan sahabat MK di pagi hari ini yang ingin bergabung bersilaturahim. Halo. Di 087 yang jaganya 8219993 7, di 087 8219993 7. Bagaimana sahabat MK yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini, dikarenakan telepon yang biasa digunakan sedang ada gangguan, Anda bisa hubungi di 087 8219993 7. Baiklah, kita masih menantikan untuk yang bergabung di pagi hari ini. Mungkin ada informasi tambahan yang akan disampaikan. Silakan. Ada. Baik, kami masih mengundang. Sudah, dan sudah masuk belum ini? Sudah ada yang bergabung di. Ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Lita dari Cilenyi. Ibu Lita dari Cilenyi, silakan Ibu Lita. Ya, assalamualaikum AA. Ya, silakan langsung pertanyaannya Ibu. Ya, assalamualaikum AA. Langsung pertanyaannya dulu Ibu, silakan. Enggak, oh, ini dari Australia, dari Melbourne, sekarang bedanya 4 jam. Enggak mau bertanya, ini mau cerita aja, udah dengar dari DMK dari tahun 90, baru sekarang nelpon ke sini. So funny, oke. So funny itu so fun, ya. Silakan. Ya, ah. Ya, baru nelpon sekarang, mulai dari tahun 90 dengan radio MK. Sekarang ini sebentar di radio tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada di masjid ya. Sudah ada yang bertanya. Petugas punten. Sudah kedengaran? Petugasnya? Iya. Sudah ada yang bergabung, ha? Punten, ada yang bisa bantu, Dek? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Maaf, halo. Halo. Oh ya, silakan. Bagaimana? Iya, ini Pak, pengalaman aja, udah dari tahun 90 gitu, dari ikut tahun 90, Radio MK, ikut Radio MK, dari Radio MK baru sekarang saya bisa nelpon sama AA. Alhamdulillah, baru sekarang bisa nelpon, tahun 90, sekarang 2016, sudah 16 tahun ya, dari usia berapa dulu, Bu? Salam kenal aja sama AA, dari mulai saya kerja sampai sekarang punya anak dua, masih tetap setia dengerin radio MK sama AA. Dari mulai kerja sekarang sudah punya anak dua. Ini sengaja AA terjemahkan karena di masjid tidak terdengar suaranya, maaf. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tidak bosan, Bu? Tidak, Pak. Tetap masih buat itu aja, buat pelajaran aja buat saya gitu, ke suami, ke keluarga, minta doanya aja. Iya, Bu, baik, Bu. Jangan terlalu banyak berharap dari suami ya, Bu. Iya, nanti Bu. Apa dari Allah, A. Dari Allah aja. Ya, iya. Juga tahu. Minta doanya aja, A. Ibu saya barusan meninggal. Meninggal dunia. Ya, minta doanya aja. Iya, Bu. Kenapa ya enggak susah lupa gitu, selalu ingat terus gimana tuh ya? Iya. Wajar, Bu, tapi ya seperti yang tadi dikatakan, harus lebih banyak zikirnya. Ya, Bu, setiap ingat beliau langsung perbanyak zikir, ya. Ya, Bu? Oh, gitu ya, Ayah? Iya, Bu, itu teh kurang zikirnya, Bu. Langsung doakan aja. Ya, suka kontak langsung, ah, kalau doaan langsung, didoain langsung, nangis, gitu. Nggak tahu masih baru kali ya, Ayah, di tengah dunia. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, makasih ya. Iya, Bu, silakan. Ya. Jadi kalau meninggal terus kita sedih itu manusiawi sekali. Tinggal berlarut-larut atau tidak. Kalau sedihnya menjadi doa yang tulus, ingat kebaikan, insya Allah, mudah-mudahan, dan membuat kita ingat bahwa kita juga bakal meninggal. Nah, mudah-mudahan ingat orang yang sudah meninggal jadi kebaikan, gitu, Bu? Iya. Baik. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf di masjid kurang bisa menyimak. Itu ada bisa pakai mikrofon satu di sini? Pendengar sebentar ya. Tahan, ini ada yang menelepon dari masjid. Bertanya dari masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jepara, Bu Furhia. Iya, Bu. Saya ingin bisa menyikapi caranya anak satu demi satu sudah meninggalkan rumah berumah tangga. Iya, Bu. Saya nggak bisa tidur, Ibu itu nggak bisa tidur. Jadi gimana caranya bisa tidur sendiri gitu loh, apabila suami pergi, anak-anak sudah nggak ada di rumah. Ya, biasa aja merem, Bu, di atas tempat tidur. Sulit sekali. Sudah baca Quran sampai semalam, itu nggak bisa tidur. Sampai sekarang belum tidur berarti, Ibu. Rasanya seperti takut gitu, Takut apa, Bu? Ya nggak tahu, nggak bisa tidur itu, jadi takut. Takut nggak bisa tidur, atau takut sesuatu sehingga tidak bisa tidur? Ya nggak tahu, pokoknya takut gitu, baca Quran semalaman. Iya, Bu, bagus kalau gitu, Bu, baca Quran weh. Bu, tunggu dulu. Iya. Sudah berapa kali anak, suami berangkat dari rumah? Anak 6 sudah berumah tangga, semua. 4, yang 2 kuliah sama kerja. Iya, jadi gak ada. Terus suami? Suami 4 hari baru pulang. 4 hari baru pulang? Keluar kota. Iya, terus berangkat lagi gitu? Iya. Nah, yang berarti selama suami di luar kota, ibu tidak tidur? Ya, hanya kalau ada suami saja 2 hari itu tok. Tidurnya? Iya. Oh, terbalik tuh. Harusnya ada suami ibu gak tidur. Maaf, maaf ya bu ya. Kalau gak ada orang sama sekali gak bisa tidur, ah. Jadi ngapain aja ibu? Ya. Baca Quran, sholat. Sholat tahajud, iya. Gak mau lihat TV, juga gak mau. Pengennya ngaji gitu. Atuh bagus, justru ini yang dicari bu. Lah saya mau gitu susah. Ngantuk aja. Ibu untung. Udah teruskan ya, ganti tapi, siang aja tidur. Tapi kadang itu apa sehat ya kak, saya kadang itu baca Quran tapi nangis sendiri gitu, terus keluar air mata terus gitu, suka nangis gitu. Apanya yang bikin nangis bu? Ya nggak tahu, pokoknya kalau baca Al-Quran nanti nangis sendiri gitu. Ah bagus, itu malah susah bu. Saya ibu teh nyindir ya. Ini ya. Kita mah justru pengen kayak gitu. Maaf, bukannya pamer, ini memang benar-benar kenyataan gitu. Ya berarti ibu, ini karunia bu, lah kami susah. Udah gitu, jadi suami sehari aja pulangnya, supaya lebih banyak lagi bangunnya. Maaf ya bu ya. Bu, ya. Itu teh karunia bu. Terus ibu kapan tidurnya tuh, siang? Siang juga gak pernah. Udah. Tapi ibu sehat? Iya, alhamdulillah. Ya, ya udah. Kadang pusing sedikit gitu. Oh, kalau itu mah tinggal minum air aja bu. Iya. Tapi saya lihat ibu sehat ya dari jauh begini bu. Udah berapa lama ini berlangsung begini bu? Setelah anak saya yang ketiga itu berumah tangga, kalau kemarin. Sudah berapa lama bu? Setahun. Waktu Lebaran kemarin ya. Yang nomor 3 itu nikah. Udah di Riau gitu jauh. Start mulai saat itu ya, ibu jadi nggak bisa tidur. Terus jadi banyak ngaji, tahajud, sering nangis. Ya sebelumnya nangis. Ya ngaji ya tahajud, cuman ini melek terus gitu loh. Wah udah bagus bu. Saya ngomong apa sekarang, saya doain tidur jadi nggak ngaji ya. Nggak, maksudnya kok sampai semalam suntuk gitu loh pak. Nah itu yang saya nggak paham bu, kan ibu yang bangun. Begini bu, bu, bu, dengar ya, biasanya syariatnya orang tidak bisa tidur itu diantaranya adalah takut tidak bisa tidur. Orang yang takut gak bisa tidur malah gak tidur betulan. Hah? Udah jam 11 saya masih belum tidur juga. Tuh kan udah jam 12 belum tidur. Jadi udah ditutup bantal 3 gak bisa tidur. Bantalnya 3 bu, jangan bu, kalau nanti kebanyakan bantalnya ibu tidur asli selama-lamanya. Bu, ibu, ibu harus tahu apa dulu yang ibu takuti. Takut hantu? Ya sepintas kalau itu. Harus jelas dulu bu, ada yang ditakutinnya tuh takut apa? Hantu lah ya. Sepintas. Ibu harus ngaku, saya kan mau ngobatin bu. Kalau ada yang datang pasien ke dokter sakit apa? Ah sepintas aja. Loh, terus kenapa ibu ke dokter? Ah enggak pak, pokoknya pak saya sakit. Sakit apa? Sakit gigi? Enggak, dikit aja nak. Ibu harus ngaku bu. Ibu nanya sama saya tapi enggak ngaku, gimana saya ngomongnya? Ya sudahlah, gimana tuh saya, oh bukan takut hantu, takut jin ya kan? Suka takut enggak tiba-tiba berdiri di kamar gitu? Iya, kalau itu juga takut. Iya. Tapi enggak pernah, jangan ah. Jangan gimana, bu, saya bukan jin, bu. Si ibu teh lucu. Mungkin ibu tidak bisa tidur karena ibu lucu loh, bu. Baik, hadirin. Bu, begini, bu. Ibu harus identifikasi dulu setakutnya apa, ya. Takut apa, takut ada orang masuk. Biasanya orang takut jin, takut gelap, takut sendiri, ya. Kalau tidur nggak pernah lampu mati, takut. Ya itu, saya tahu lah takut apa. Takut gelap kan? Iya. Nah iya. Sudah nyalakan saja, Bu. Nyala semua, Pak. Bu, gini Bu ya. Udah minta tolong ke Allah nggak? Minta di... Gimana minta tolongnya? Ya Allah, bisa dimudahkan tidur biar paginya sehat gitu, Pak. Terus? Ya minta kemudahan-kemudahan gitu. Terus jadi mikir apa aja selama nggak bisa tidur itu? Ya segala dipikir juga ya? Ya ada yang dipikir, anak gitu. Terus? Takut juga ada yang seseorang ada di kamar, ada sesuatu di kamar gitu. Suka lihat ke jendela enggak? Enggak lah. Enggak, atas lemari? Enggak. Kolong enggak tempat enggak tidur? Enggak. Karena itu kebiasaan saya dulu, Bu. Baik, Bu. Ya, sekarang mending gini aja, Bu. Pasrah kalau zikir, mau tidur, teh zikir aja, Bu. Zikir, iya. Cuma minta doa yang gimana, ah, gitu loh, bisa tidur beneran. Maksudnya malam, gitu loh. Doanya mah udah apal. Coba adik-adik bagaimana doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba Ibu ke Fa'ud ya, di sana tanya lagi doa mau tidur, Bu. Kita enak aja ngetawain si ibu, ibu menderita, dosa kita ini. Bu, maaf ya, Bu. Doa lain, A. Aduh, apa? Allahumma barik lana fima rezaqtana wa qina azabannar. Ke dapur lagi. Ibu zikir aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Atau gimana lagi semuanya udah. Saya udah habis nih, Bu. Ibu teh engko nanya. Ya gimana tuh, Bu? Suami aja sudah suruh pulang, ya. Mungkin itu obatnya. Kalau menurut saya sih, ada yang ditakutin dan jadi fokus pikiran gitu, Bu, selain Allah. Ya, mungkin ada dosa ya, A. Mungkin atau ada, Bu? Ya, ada memang. Tunggu dulu ya, sedikit atau sedang, Bu? Banyak. Nah, bagus. Nah, itu aja, Bu, tobat berarti sekarang pindah zikirnya, ya? Iya. Mau itu mah, mau. Ya, mau. Ya udah itu aja. Cukup ya. Ya beres. Terima kasih ya Bu ya. Udah ya. Udah ya. Jung tidur sana ya. Aduh, enggak bisa tidur tuh menderita hadirin. Enggak enak badan. Benar ya Bu ya? Enak enggak badan Ibu? Ya kadang kan seperti kelelahan gitu, Ak, siangnya. Iya Bu. Iya Bu, benar. Kurang keseimbangan mungkin. Iya Bu. Udah tobat amalannya ya, sekarang udah ketahuan ya Bu ya? Iya. Cukup Bu? Iya. Makasih Ah. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kadang suka ada pernah sekali-kali susah tidur. Pas malam gitu harus melakukan sesuatu ke toilet misalkan, pas bangun banyak yang dipikir, aduh ini jam 1 belum tidur, udah aja bilang begini, ah terserah Allah lah, mau tidur mau tidak Allah tahu apa yang terbaik bagi saya, yang penting saya mah zikir dah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh susah tidur, ternyata pas dilihat tuh jam tuh 3:30. Nah itu teh suka dianggap gak tidur padahal sudah tidur tuh 2 jam. Kita ingetnya yang bangunnya aja, karena waktu tidur kita gak inget, gitu kan. Nah kadang-kadang kita mengaku merasa tidak tidur, padahal sebetulnya tidur tuh sebagian-sebagian itu hanya tidak lelap gitu. Baik, penelpon. Baik, kalau di line telepon sudah ada bergabung, ada Ibu Ida di Magelang. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu Ida. Iya, maaf ini saya mau tanya. Mau. Halo. Halo Bu, tanya apa Bu? Dari mana Bu? Dari Magelang. Iya Bu, silakan Bu. Halo. Silakan Ibu Ida. Ibu silakan ya, Bu. Halo. Ya silakan. Halo. Halo Bu. Halo A. Kita halo-haloan terus. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Saya itu kan ini jauh. Jauh dari? Terus. Halo. Halo. Ibu silakan bicara, saya menyimaknya ya. Atau Ibu enggak mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo. Gini, tenang, tenang. Jadi Ibu mendengarnya dari radio, radionya delay. Iya, mau. Jadi Ibu nyebut halo, saya jawab 1 menit baru jawab. Jadi halo-halo terus ya, tenang para pendengar. Ibu dengarkannya di telepon, jangan di radio ya, Bu. Zikir apa yang halo? Halo. Operator mungkin bisa memberitahu, Pak. Halo? Operator. Ya, ya, ini kadang-kadang ujian kayak gini ya. Ini jadi kan saya jauh dari suami. Ya, mau ya. Tanya, saya itu kan suka apa yang biar apa itu kita jauh bisa dari suami. Selalu. Atau gini, operator tolong bantu sampaikan ke A ya, bisa? Ada operator ya. MK ya? Aktif. Iya hadirin, ini ujian dan ada hikmahnya. Jadi namanya delay ya. Kalau ini kan langsung terdengar, tetapi ada kalanya kalau mendengar streaming, saya selesai bicara baru nyampe di sana. Nah kalau dengar radio itu telat jawabannya nanti. Jadi kita apa telat-telat. Bisa dibayangkan kalau kita ngobrol delay, repot ya. Kalau misalkan ngebodor lalu pulang sekolah baru pada ketawa di rumah, ini bahaya ya. Halo. Baik, gimana? Sudah tertangkap apa pertanyaannya? Jauh dari suami, kemudian apa yang harus dilakukan supaya tetap sabar dalam menyikapinya? Ya tidak ada pilihan, kalau memang ingin tenang itu harus banyak zikir saja. Isi waktunya dengan zikrullah sebanyak mungkin. Bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan Al-Quran, Muroja'ah Quran, bisa dengan menafakuri karunia Allah, bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah. Pokoknya perbanyak, bisa dengan mencari ilmu yang mengingatkan kepada Allah. Pokoknya harus terkait terus urusan dengan Allah. Karena kalau kita terkait dengan Allah, fadkuruni adkurkum, kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita secara spesial. Makanya banyak berzikirlah ya. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya niscaya akan beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli zikir. Doanya adalah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini minta pertolongan agar kita menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang baik ya, yang benar ibadahnya tuh. Semoga semua yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang diberikan oleh Allah nikmatnya selalu berzikir, istiqomahnya berzikir, dan bisa mengajak orang lain untuk turut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak zikrullah taala. Hadirin, tanggal hari Ahad besok ada di Masjid Raya Istiqlal Jakarta. Semoga kita bisa silaturahim dalam kajian bulanan di Istiqlal Jakarta. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.